pernah berjanji untuk setia. Kita pernah bermimpi untuk bahagia. Selamanya kita bersama dalam suka dan duka, kau dan aku satu. Perjalanan panjang telah kita lewati. Semua itu membuatku semakin yakin bahwa kamulah jodohku yang akan menemani hingga akhir nanti. Namun takdir telah berkata lain ketika ku baca surat undanganmu untuk diriku. Kamu akan menikah dengan orang lain, bukan dengan aku, bukan dengan aku, bukan aku. Kita pernah berjanji untuk setia. Kita pernah bermimpi untuk bahagia. Selamanya kita bersama dalam suka dan duka, kau dan aku satu. Perjalanan panjang telah kita lewati. Semua itu membuatku semakin yakin bahwa kamulah jodohku yang akan menemani hingga akhir nanti. Namun takdir telah berkata lain ketika ku baca surat undanganmu untuk diriku. Kamu akan menikah dengan orang lain, bukan dengan aku, bukan dengan aku, bukan.